Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dinas sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Taib. Ikhwah sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan mempraktekkan ya pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensalati, dan mengkuburkan. Untuk yang praktek real itu kita pas mensolati dan mengkafani. Adapun untuk memandikan kita praktek gerakan aja. Ya. Demikian juga ketika pemakaman nanti kita gambarkan posisi apa bentuk galian makam seperti apa dan cara memasukkan ke pemakaman seperti apa. Insya Allah. Ini yang akan kita bisa kerjakan nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan setelah kajian. Dan insya Allah nanti ada praktek, kalau ada waktu insya Allah kita tambah dengan sedikit tausiah yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini alatannya sudah siap. Insya Allah kita langsung memasuki tahapan pertama. Mungkin itu ada yang bantu dua orang ya di bawah ke depan. Ah, enggak di sini aja, sini. Sini aja depan. Iya. Posisinya anu dibalik. Apa-apa. Ya, baik. Ini pertama kali kemarin ya kita sampaikan ketika pada saat prosesi awal ya, ketika jenazah setelah menghembuskan nafas terakhir, itu kita diperintahkan untuk menutupi. Ini tangannya satu memang enggak ada. Ini korban kecelakaan. Ya, jadi pertama kali kita ya sehabis wafat ruhnya diambil itu apa? Dibuka aja enggak apa-apa. Ya. Itu panjang dah. Ya. Oke, anu kafannya. Ya, yang pertama kali kan ini ya, kemarin itu setelah wafat kita disunahkan untuk apa, memejamkan matanya. Biasanya ketika ruh terlepas dari badan itu akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi pertama kali biasanya yang hadis itu kita ini ya, terus kemudian didoakan Allahumma fillahu ya, dan sebagaimana yang disebutkan pada doanya kemarin. Terus kemudian kita tutup, menunggu prosesi selanjutnya, mungkin menunggu kerabat dan keluarga, kita tutup dengan kain. Terserah kainnya macam-macam boleh ya. Bawah. Ya, ya. Terus bawahnya ke bawah. Nah, terus. Posisi memanjang. Ya, pertama gini. Terus kemarin juga dibolehkan ketika ya, yang mentakziah itu apa? Membuka wajah ketika pengen melihat untuk terakhir kali. Ini saat posisi tangan ketika begini haruskah bersedekap atau enggak ada ketentuan, enggak harus, enggak harus. Harus menekap. Ya. Boleh dibuka. Boleh dicium kalau memang apa keluarganya atau apa ya. Setelahnya kita akan masuki prosesi pemandian jenazah. Ya. Mau dibantu dua orang ya, bantu sini. Diambil salah satu. Ini contohnya adalah jenazah laki-laki, ya. Karena bagian auratnya itu adalah pusat sampai lutut, maka itu yang tetap ditutupi dulu. Ketika pada posisi mandi pun sekalipun kita tutupi. Kemudian kemarin yang bertugas memandikan adalah orang-orang yang paling paham terhadap pengurusan jenazah, yaitu memandikannya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka pihak laki-laki yang memandikan, atau kebalikannya kalau jenazahnya wanita adalah kaum wanita. Ada pengecualian jika mereka itu adalah suami istri. Jika sing suami itu wafat, maka si istri boleh memandikan dan sebaliknya. Dan hendaknya yang memandikan itu menjaga aib yang dimiliki oleh si mayit, ya. Sehingga dalam pemandian itu diusahakan tempatnya khusus tertutup, ya. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang menangani prosesi pemandian tadi. Selanjutnya pertama kali yang apa itu dipersiapkan adalah ini sebenarnya ada dua atau tiga gayung apa wadah ya, tapi masalah air yang dicampur dengan daun bidara ya, bisa diginikan terus dimasukkan ini ya, sebanyak mungkin nggak apa untuk pembersihan ya. Ini yang pertama. Terus nanti pas bagian terakhir itu adalah ini diumpamakan ember satunya ya. Ini adalah isinya ini kapur barus ya. Ya, buka aja. Atau ini bisa ini yang pertama air biasa. Iya, itu ya. Kapur barisnya dipindah. Kapur baris yang terakhir. Ini yang pertama bisa air biasa atau dikasih air sabun, ya, nggak apa-apa. Ini yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan lubang dubur dan kubulnya, depan dan belakangnya. Ya, pertama kali. Ini bisa ditekuk ya? Bisa didudukkan maksudnya. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Ya. Ini posisinya agak yang bagian atas agak diginikan, di agak tinggikan, ya, pegang gitu ya. Ya, kemudian aman gayungnya ini ya. Ada yang bagian ini mengambil air. Ini yang menangani itu kalau bisa memang pakai sarung tangan ya, karena akan membersihkan bagian kotoran. Ya, yang si pertama gini kan, pakai sarung tangan kemudian dibersihkan kotoran yang ada di depan maupun belakang. Untuk mengeluarkan kotoran mungkin ada yang tersisa yang di belakang itu sambil ditekan bagian perutnya ini ya. Ya gini. Supaya apa? Mungkin yang masih ada di dalam bisa keluar. Terus kemudian sambil dibersihkan sambil diguyur ya dari atas itu. Nah, depan belakang nih. Jadi harus oleh orang Jawa itu tatak. Mboten gilo. Enggak jijik gitu loh ya. Bagaimana mau membersihkan kalau jijik ya. Terutama ini disarankan memang dari pihak keluarga, ya, bentuk bakti kita kepada mungkin orang tua kita yang meninggal kita, ya. Kita dulu kan biasa waktu kecil dimandikan, diceboi, sudah biasa, maka kita gantian, ya. Dan itu pun juga tiap hari, maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk merawat mereka di akhir kalinya. Oh, iya, iya. Baik, ini yang tadi yang pertama ya. Kalau pakai keran, selang gitu. Enggak masalah, iya, iya, boleh. Intinya bisa mengguyurkan air aja, ya. Untuk mudah, bisa pakai gayung atau keran. Ininya, iya, tetap ditutup. Oh iya, bisa gini. Yang penting guyurnya bisa dari sini atau dari atasnya, tapi langsung dari sini enggak apa-apa. Kamu di sini. Ini ya. Intinya ketika membersihkannya juga tetap ininya terjaga, ya. Enggak sampai terbuka. Kita membersihkan sini. Iya. Pokoknya diguyur sampai bersih, diulang enggak masalah sebanyak mungkin. Depan belakang. Diguyur lagi, coba diguyur lagi. Nah. Makin banyak enggak apa-apa. Si airnya ini. Salah air. Di sini. Ya. Udah sebanyak lagi sampai kira-kira bersih. Kotorannya, ternyata kotorannya banyak. Iya. Terus. Iya, guyur terus. Memang ini yang utama, jadi bersih dulu. Ya, sampai kelihatan nanti tetesan airnya sudah kelihatan enggak ada kotoran, terus kita cukupkan. Taip. Posisi yang diangkat itu dari awal atau ketika mau buang kotoran? Iya, jadi agak diangkat sedikit ini ketika ini mau membuang kotorannya. Mas, ini ya. Sambil ditekan gini. Jadi gini. Iya. Dipraktikkan orang dulu cara duduknya itu yang bagus, Pak. Iya. Ini. Ini asli. Iya, yang kain loh. Enggak usah langsung. Jadi iya agak di bagian belakang gini, ada yang begini, ada yang mirip gini. Pelan-pelan. Mungkin ada sesuatu yang belum keluar, bisa keluar. Jadi berapa orang Ustaz untuk memandikan kira-kira? Pokoknya ada yang bisa membantu apa? Ngolak-ngalik. Mungkin 2-3 orang. Tapi kalau sudah lama enggak bisa. Apanya? Kaku. Oh iya, ya apa yang bisa kita mampu, ya. Yes. Pokoknya agak ditinggal sedikit gitu aja. Iya, udah cukup. Ya, memang ada memang kondisi mayit itu yang seperti orang tidur ada. Saya pernah mengalami, jadi dia wafatnya seperti orang tidur aja, jadi badannya masih lemes. Kemudian setelah ini kita melanjutkan untuk membasuh bagian kanan yang didahulukan, ya, bagian kanan dulu, apa sini aja sini, ya. Ini guyur dulu, tas bawah bagian kanan, ya, sampai begini kan. Ya. Ya, ada yang bagian gosok, ada yang. Kalau ini aja. Bisa pakai sabun enggak apa-apa. Ya. Kemudian tadi apa? Setelah membersihkan kotoran, ya. Kemudian diwudukan. Ya, diwudukan dulu. Bagian anggota tubuhnya. Bagian kanan, bagian kiri. Ini aja diwudukan dulu. Diwudukan dulu, ya. Dilupa. Setelah bersihkan kotorannya, diwudukan anggota badannya dulu. Berarti mulai dari tangannya, guyur. Ini, ya. Terus untuk bagian apa muka ini berarti kita yang bisa melakukannya, ya, karena ini sudah wafat berarti kita gini aja. Terus kemudian mukanya, terus iya disunahkan. diguyurkan aja. Ya, begini. Kemudian tangan kanan. Ya. Sebelum ini masih wudu dulu. Nah, wudu diwudukan dulu. Sampai sini kanan. Ya. Ini. Sampai siku-siku. Terus rambut. Nih, kelirkan. Ya. Terakhir kaki. Kanan ya, siku. Kiri. Ya, siku. Setelah itu baru apa? Anggota badan semuanya. Mulai dari yang kanan, itu ya. Dari atas ya, ke bawah. Sampai ke bawah lagi, ambil ya. Makin banyak airnya enggak apa-apa. Dan yang kiri ya. Sampai ke bawah. Kayak ini kita asumsinya yang di sudah bersih ya, tinggal yang bagian sini aja. Kita pakai air yang pertama ya? Iya, masih air pertama dulu. Sabun. Air sabun, ya bisa. Atau langsung sama juga, tambah bidadari juga nggak apa-apa. Kemudian, ini berarti kalau sudah dari atas sampai bawah, satu kali mandi. Ya, dan sunahnya itu apa? Tiga kali atau 5 kali ya. Diulang lagi. Yang kedua, juga mandi kedua dari atas sebelah kanan. Ya tadi balik sini juga harus. Oh iya. Iya, jadi depan, kanan kiri terus belakang. Dibalikkan angkat apa gimana? Gini aja cukup dibalikkan gini terus diguyur samping ini cukup. Atas ke bawah. Nah, ini sudah meliputi satu kali. Diulang untuk yang kedua. Mulai sama dari atas kanan ya ke bawah terus ya ini yang kiri ya terus dibalik ya bawahnya kini sudah semua sampai ke bawah ya ini dua kali satu kali lagi dari kanan. Ya, sampai ke bawah, sebelah kiri. Atau tadi bisa pakai apa? Selang. Iya, pakai selang ya. Sudah. Tes, sudah. Terus kemudian yang bawah. Iya. Tapi ini berarti sudah tiga kali. Sudah tiga kali, ya. Kemudian, bilasan yang terakhir itu tadi kan 1-2 ya, bisa pakai ini tadi. Ini sudah masuk ini. Yang bilasan terakhir itu apa tadi? Kapur. Air dicampur dengan kapur barus, ya. Sama. Jadi tekniknya mulai dari kanan. Iya, kanan. Bawah ini dimasukkan bisa yang mandi yang ketiganya. Oh. Ya ketiganya atau yang kelimanya ya. Ganjil, ya ganjil sunah ganjil itu berarti yang ketiganya atau kelimanya dengan air kapur barus sampai bawah. Cukup insya Allah. Jadi di sini ada pertanyaan? Apa Ustaz ketika meninggal kan mayit pakaiannya masih ada? Oh iya. Kaos itu bagaimana? Iya tadi caranya. Lupa ya. Jadi umpamanya pertama tadi sebelum dimandikan dia masih memakai bajunya, dia harus dilepas semuanya. Jadi umpamanya ini pakai baju semua, ini tetap kita tutupi. Biasanya bajunya itu digunting, ya, untuk melepaskan kan mungkin dari kondisi sudah kaku. Di gunting sampingnya, demikian juga celana atau bagian bawahnya itu juga sama ya, bisa langsung dilorot gitu dari sini. Tapi yang atasnya tetap ada tutupnya, sehingga ketika dalam kondisi telanjang dia tetap tertutup auratnya. Ya. Terus sudah cukup ya? Ini kan sudah proses mandi ini. Tapi kadang terus ada rembesan kotorannya. Oh iya, kalau ternyata masih ada keluar lagi, itu ya sudah dicukupi saja. Jadi nanti bagian lubang kotorannya itu ditutup dengan kain kapas. Disumpel ya. Biar enggak keluar lagi. Ya, cukup. Kalau untuk perempuan? Untuk perempuan sama. Hanya saja apa itu? Biasanya kelebihan perempuan kan apa? Rambutnya. Berarti dia untuk bagian rambut memang lebih banyak ya air yang dikasih supaya apa semua terbasi oleh air. Ikatnya nanti. Ya, auratnya perempuan karena yang membandingkan juga perempuan maka ya yang ya mungkin segini aja. Ya. Iya, untuk perempuan. Ada lagi? Untuk memandikan ini. Tempat bawahnya ada khusus harus miring atau seperti apa? Enggak masalah, yang penting airnya bisa terbuang aja. Ya. Untuk perempuan rambutnya harus basah semua atau sebagian? Karena ini masuk mandi besar, mesti ya harus semuanya, ya. Iya, harus basah semua kayak orang keramas gitu. Ada yang memang sebagian tempat itu dikasih sampo dan sebagainya. Sebenarnya enggak perlu, yang penting basah semua ya. Tapi enggak apa-apa untuk sampo untuk membersihkan juga enggak masalah. Setelah dimandikan basah Ustaz, apa perlu dilap? Ya, setelah ini kan ini juga kondisi basah. Mana sarung satunya tadi? Ya. Ini taruh di atas anduk apa-apa terserah ya, kain yang kering di atasnya yang bawah diambil. Ditarik ke bawah. Nah. Ini. Terus. Nah, ini atau tambahin lagi enggak apa-apa untuk mengeringkan badan si mayit. Sisa kainnya apakah harus dibuang? Enggak. Ya mau babir nanti. Ya nanti dicuci itu bisa dipakai lagi. Kan ada yang harus diikut sertakan ke makam, harus dikubur juga. Enggak perlu ya karena mubazir kita bisa gunakan lagi keluarganya, ya. Ya ini istilahnya dibuat lap ya ke bawah. Setelah itu ya berarti selanjutnya kita siapkan kain kafannya, berarti agak sana aja. Ini nanti kan diangkat apa ini dipindah dulu ini, diangkat dulu sana, cara angkatnya gimana? Ya sebenarnya 2-3 orang gak apa-apa di atas. Ya tetap kita hormati ya, maksudnya yang bawah aurat. Iya, auratnya kalau bisa ya gini. Enggak situ, taruh situ dulu. Kalau misalnya bencana alam kayak terjadi bencana alam itu. Yeah. Mayat kan sudah agak lama gitu. Iya. Sistem mandikannya gimana sih? Tapi ya kalau masih dimungkinkan ya tetap ada kewajiban memandikan. Kecuali kalau korban yang sudah mungkin enggak berbentuk ya sudah hancur itu. Tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, tapi kita selanjutnya kita siapkan kain kafannya. Ya, nggak apa-apa. Coba diukur itunya, tingginya sama ini. Sini memang gini ya modelnya, gilap gini. Kain kafannya apa? Ya, pokoknya putih. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Diukur satu aja, satu. Nah, si. Ki panjang. Iya. Ini berarti. Jadi 100. Ya, terus. Satu aja, sing kira-kira. Bentar. Dilebihkan sekitar satu jengkal ya. Atas bawah satu jengkal. Si, bentar. Pinggirnya aja. Si, bentar. Supaya saya bisa untuk bisa di tali ya. Itu cukup dipotong ujungnya saja nanti diginikan sudah. Nah. Terus. yang sisanya sama ukurannya, dibuat dua lagi. Ini. Nah. Kalau laki-laki 3 lembar, kalau wanita 5 lembar. Laki-laki. Laki-laki aja. Sama ya ukurannya tadi ya. Mana guntingnya itu? Sudah. Nah. Satu lagi ya. Ini. Ya. Apakah ada doa khususnya nih? Enggak ada, enggak ada. Setelah ini sisanya untuk tali. Jadi tali. Mana tadi? Dibuat 5. Berapa meter? Ya ini. Singkal. Ininya apa? Iya. Ya. Ini aja segini aja cukup. Sini. Berapa ikatan? 5. 1 2 Enggak ada ketentuan ya. Pokoknya biar apa? Bisa membungkus. 1 2 3 minimal 3, tapi buat 5 aja. 5. Iya. Nanti setelah ini. Sudah berapa? 4. Satu lagi. Ya, cukup? Ya, kita tarik dulu. Iya, tarik bawah sini. Balik lagi sini. Talinya dulu kan. Satu anu aja, satu yang lembar. Bagian sini digeser di belakang mau lihat. Agak-agak sini. Ya. Satu lembar dulu. Ya. Geser, ya. Cukup. Ini agak ke kiri. Terus. Jadi posisinya nanti antara satu lapis dengan lapis yang lain agak disiksak gitu ya, biar bisa menutupi semua. Yang kedua sini, ujungnya sini ke sini. Nah. Itu bukan talinya dulu, Pak. Oh iya, apa? Oh iya. Talinya mana tadi ini? Berarti ini tali. Iya, tali dulu, talinya dulu di. Ya, pasangkan. Ada 5. Ujung situ. Ujung tengah terus samping-samping 2. Berarti bisa banyak juga ya? Gak masalah. Ya. Lebih dari 5 gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini kalau tarik ini gak ada dalam. Oke. Harus ganjil gak sih? Iya, anjurannya ganjil. Kurang bawah sana. Kurang bawah. Ayo. Tengah. Tutup kan? Talinya harus lebih panjang. Oh ini kelihatannya kurang panjang ya. Anu aja tambah lagi. Nanti disambung. Talinya? Ya talinya buat 5 lagi. Yang ini tadi disambung. Mana? Nah, nanti kalau sudah dilipat sudah cukup aja. Cukup. Cukup ya. Ya cukup. Gitu aja nggak apa-apa. Ya taip. Kan masih ditentang dong. Ah ya. Yang kedua berarti agak panjangnya sana. Jadi tidak sejajar ya. Diusahakan agak anu biar bisa melingkupi semua. Bagian jasad. Maju. Oh iya. Ya. Berarti sama. Satunya. Yang ketiga berarti kayak yang sana. Oh, ya. Ya, laki-laki 3 lembar. Laki-laki ini. Ya. Atas ke atas. Tarik antum, tarik. Ya. Taip, ya Allah, ya sudah. Selanjutnya mayatnya di bawah. Kalau pas tengah-tengah, pas tengah, pas kurang bawah sedikit, kurang ya. Masih dulu. Sini. Kurang geser ke sini sedikit itu. Oh iya. Pas tengah. Pas, Pak. Bisa lagi. Pas. Ya sudah cukup agak kurang sedikit, bawah sedikit. Enggak apa-apa, nanti tanya bisa ditarik. Kayaknya ya. Kurang panjang tadi. Enggak apa-apa. Ini ya, sudah cukup. Ya. Dilipat yang atas sendiri ini tuh. Ini ya. Satu lembar ya, yang atas sendiri. Bagian atas. Nah. Di kelungkupkan ini. Ini. Yang atas ini di tarik. Yang ujung-ujung di anu. Iya. Ya, ini. Yang bagian bawah itu kasih rapi. Ya. Terus sebelumnya, jadi apakah perlu dikasih kapas mungkin anggota sujud? Ya. Itu enggak wajib ya. Jadi boleh kalau ada yang menginginkan, kadang dikasih kapas bagian lubang-lubangnya itu. Hidung itu ya. Terus kubul-kubulnya itu, terus lutut kadang. Tapi kalau enggak dikasih juga enggak masalah. Ya, sudah? Pertanyaan ini. Iya. Pada saat bungkus pertama, ada kotoran keluar. Apakah bagaimana? Apakah dimandikan ulang atau enggak? Nah, ya cukup tadi disumpel. Kan nanti sudah terakhir disumpel ya. Kalau masih ada yang keluar disumpel dengan kain kapasnya. Berarti tidak dimandikan lagi. Enggak ya, perlu. Iya. Nah, yang pas lah mandi yang kelima kok masih keluar ada tadi. Kita ini tahu semua. Iya. Betul. Tep. Yang kedua ini Ustaz, ini dilepas. Ya tahu Ustaz. Kainnya dilepas. Kan dilepas. Sarung. Tadi sarungnya sudah dilepas. Belum. Belum. Belum. Ini yang enggak apa-apa ini kan contoh. Iya, umpamanya itu sudah dilepas semua. Dibuka lagi saya. Berarti di sabar. Tariknya begini ya? Iya, ya yes, pokoknya enggak sampai kelihatan. Nah. Jangan dibuang ya. Dipakai lagi. Tidak apa-apa. Ini kan bisa nanti tim ini nanti ada orang meninggal. Iya, ya ini yang harus praktek nanti. Iwan ini. Iya. Insyaallah berpahala. Yang bawahnya berarti ini kurang ini ya, agak diangkat. Atau ininya kayaknya agak di kesana kan. Tarik ya, 1, 2. Anunya diangkat. Mayatnya dia. Diangkat. Ya. Cukup. Nah, gini. Agak ditarik yang bawah nanti ya. Baik. Kesempatan untuk praktek ini harus rapi. Yang ketiga ini. Ini kurang ke sana ya. Angkatnya diangkat ditarik. Tarik ya segini sudah cukup ya. Ini lipatkan. Ya enggak apa-apa, enggak apa. Ya, antum tarik. Antum tarik. Tarik aja, tarik gini. Ya. Kalau ini diputar. Iya, diputar gini yang ujungnya. Sama ditarik. Biar kencang. Ya. Sudah, terus tali. Berapa kali ikatan ini? Ya, spot enggak masalah. Ikat kambing juga enggak apa. Ya, cukup. Tengah. Iya. Iya. Tanya. Tanya. Iya. Jadi waktu di kain itu apakah tangan enggak harus mengkap, enggak harus. Berarti bisa lurus gini atau gini ya. Terus apabila keluarga yang terakhir ingin lihat si mayit, gimana, Pak? Pas sementara bungkus begini. Kalau sebelum di iya nanti memper apa sulit ngano ya, kalau sudah diikhlaskan aja. Kalau sudah dibungkus kayak gini, kecuali kalau belum di kafani ya, kalau sudah kafani. Ini kalau di tempat ngano Ustaz, yeah. Itu ini kan kepala, jadi di sini diikat. Ikat lagi. Nah, leher. Ini diikat lagi satu. Iya nggak apa-apa ya. Leher. Terus ini tangan toh, di bawah tangan sini. Nah, jadi tujuannya tali itu supaya tidak anu aja, mayatnya enggak lepas aja. Enggak ada aturan-aturannya. Enggak. Iya. Makanya kondisi kelihatan. Oh, ya cuma tutup. Berarti ikannya hanya ganjil. Iya, ganjil aja. Iya, intinya biar ya, mayatnya enggak terbuka aja, ya. Untuk membungkus saja intinya. Tiga boleh berarti. Boleh. Bisa tiga. Iya. Coba. Tidak, kita ini ngomong harus hanya begini kan masuk di masyarakat. Terus apakah letaknya harus di samping atau di atas? Enggak ada ketentuan. Yes, pokoknya. Tapi biasanya ditaruh di samping. Ikat mati aja, Ki. Nanti bisa terbuka. Ikat mati itu loh, simpul mati. Gitu. Atau ya, mengikatnya terserah ya. Terus waktu apa itu? Bukan kalau simpul hidup kan mudah terlepas. Yang atas saja yang atasnya. Hanya praktek saja. Iya. Iya enggak. Bukan pertanyaan anak-anak itu, simpul lagi. Mati atau simpul hidup begitu. Masih kalau simpul hidup enggak. Itu kesenggol-senggol bisa lepas. Biasanya kalau di tempat anak itu sampai di kuburan, dia simpulnya itu dibuka. Iya. Nanti kita bahas nanti. Kalau simpul mati susah dibuka. Iya. Yes, intinya enggak lepas. Iya. Gitu. Simpulnya harus simpul hidup. Tentunya disimpan di rumah. Terus sudah enggak? Eh, kurang satu. Yang bawah sendiri? Tiga orang buat cat pacar. Di tali. Mayat kayak begini nih. Orang tunggu di kuburan gimana? Gak lolos ini kalau begini. Iya. Kalau saya panggil ini masuk pulang. Iya. Ini kan banyak tim yang pantau. Terus Ustaz yang mukanya kelihatan itu, memang ada sendalnya atau nggak ada? Itu nanti waktu apa pemakaman aja, tapi kalau pas sini ditutup semua tuh. Oh, pas dibungkus ya. Iya. Yeah. Ustaz, kalau misalkan ini lebih panjang apakah boleh digunting atau tidak, atau ini cukup dilipat begini? Is nggak perlu gitu aja. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Is pokoknya kayu yang sudah dijadikan ini ya sudah ini aja. Terus kalau misalkan kayunya kurang panjang? Diukur dulu jenazahnya kayak teranjur masih sudah dipotong ya, ya. Disambung nggak apa-apa, diukur dulu biasanya orang kan ukur ada dulu. Hadisnya tuh nah, sudah sekarang Pak Ustadz mau masukin yang tanah nah. Yang diukur saja. Oh tanah sudah tidak muat apalagi kain. Tapi kalau kain sudah pasti pas. Sudah pas. Soalnya kain itu diukur dengan orangnya. Tunggu dulu. Mungkin orang mau potong kok. Eh gimana ya? Ya. Antum ini bertanya biar tanya jawab. Ini saling. Tidak. Juga bingung. Orang kan pertanyaannya. Pertanyaan ini tidak. Bukan. Pertanyaan ini kita harus lihat berbobot atau tidak kan begitu. Kita ngomong ya cukup ya. Iya. Ya sudah selesai kan? Ya, ya kan. Baik. Tadi kan kain. Iya. Saya bilang serius. Iya, sudah. Ini kan selesai kan ini? Sudah. Nah, kalau ada kekurangan dan sebagainya mungkin kalau sudah semacam ini ya bisa dipasang, ditambahkan gitu kalau mungkin kurang panjang dan sebagainya. Ya, yang penting tujuannya kan untuk apa? Menutup jenazahnya. Di sini paham? Alhamdulillah. Ya, baik untuk selanjutnya adalah apa? Mensolati ya. Mensolati taruh di atas saja. Kurang panjang enggak nanti? Ya, agak kurang deh. Ya. Kalau jenazah perempuan kainnya? Kainnya 5 ya. Jadi lebih banyak. Oh, gini apa Ustaz? Yang ya. Kemarin bilang ada salah satunya dengan kain motif itu yang garis itu. Oh, itu. Ya sama warnanya putih cuma ada garis-garisnya. Oh, gitu aja. Ya. Kayak handuk apa-apa itu kan ya. Kadang iya, ya. Kalau yang pernah haji atau umroh biasanya ada kain ihram juga. Oh iya. Ya. Sudah tip. Diangkat sudah. Oke. Bismillah. Diangkat. Umpamanya ini itunya ya. Walaupun tidak harus di atas ya, tapi ini untuk memudahkan posisi mayitnya saja. Nah, kalau mau mensolati agak ya. Jadi posisi kepala di arah utara. Kaki di selatan berarti sana kiblat. Selanjutnya kita praktek sholatnya. Pertama kali berarti Kim ikut sholat mak ya. Imam pak, salah imam. Ya salah satu jadi imam. Antum di depan. Kepala tiga berarti. Posisi lap tiga. Selamat pagi bang. Nah, agak maju aja, rapat, bukan karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, rapat aja nggak apa-apa, maju. Banyak-banyak biar. Iya. Ada imamnya, sebentar. Jangan terlalu banyak nanti ibu nggak lihat. Tiga sob, satu lagi sini. Ini belajar bukan apa. Nggak apa-apa ya, di depan aja ya, posisi aja. Harus tiga sob, nggak usah. Ya, kalau lebih, afdol nggak apa-apa. Kalau bisa minimal tiga sob. Kalau memungkinkan, karena ada keutamaan ya, yang dia itu memiliki soft tiga. Sudah. Untuk posisi imamnya gimana kemarin? Kalau laki-laki. Jenazahnya laki-laki, posisi imamnya gimana? Kepala. Ya, secara kepala. Nanti agak sini. Ya, secara lurus kepalanya. Baik. Agak dekat boleh? Boleh. Kalau laki-laki, kalau anak-anak. Agak dekat, main mas. Dekat dengan kepala. Yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Oh iya. Posisinya. Oh kalau dekat enggaknya enggak apa-apa dekat enggak apa-apa. Kalau iya. Ini kalau laki-laki di sini posisinya, kalau jenazahnya wanita imamnya agak sini. Nah. Tengah. Sejajar pusar kalau wanita, jenazahnya wanita, maka anunya di pusarnya. Untuk mayitnya tetap di keranda atau dikeluarkan? Bagus di keranda. Iya, di keranda. Kadang kan enggak tahu kepalanya, Pak. Ini perempuan atau laki-laki? Tahu. Kadang tuh langsung-langsung aja. Antum tanya itu yang berbobot. Ini nanti laki-laki dulu ya. Nanti setelah ini perempuan. Iya, bisa dikeluarkan. Ini izin bertanya, Ustaz. Ini kan posisinya mayat cuma satu. Iya. Terus kalau ini terus ada apa namanya anak tapi laki-laki terus ada wanita itu posisi gimana? Ini satu-satu aja dulu ya. Ini ketika posisi pas jenazah laki-laki saja. Ini asalnya gimana? Satu-satu praktek diulang lagi untuk yang dua jenazah atau gimana atau? Ini yang satu duluan baru dua ketiga. Iya. Nah ini untuk anu aja, sing jenazah laki-laki dulu. Ya. Ini laki-laki. Laki-laki. Dewasa. Ya, dewasa. Dewasa. Mm-hmm. Pas kepala. Pas kepala. Iya. Sudah. Berarti yang pertama kali kita takbir yang pertama, takbiratul ihram. Allahu akbar. Imamnya dulu. Yang lain ikuti. Baca apa? Al-Fatihah. Baca. Al-Fatihah sama surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh ditambahi? Surat. Ya. Boleh ya berarti. Ya boleh. Enggak ya. Harus. Tidak enggak, harus. Ya. Tapi yang utama adalah Al-Fatihahnya. Kemudian untuk takbir selanjutnya kemarin ada khilaf. Boleh maksudnya takbir kedua, ketiga, keempat tanpa mengangkat tangan. Jadi cukup Allahu Akbar. Untuk baca Allahu Akbar tapi terus lengkap ini. Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar. Sebentar. Ini kan takbir kedua. Coba baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngikuti yang lain Allahu Akbar. Baca apa? Selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh yang panjang atau yang pendek. Terus takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Membacakan doa untuk mayit. Allahumfirlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu. Pendek ya dia dulu. Terus takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana wa lahu. Saya itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa satu kali salam. Ya, boleh satu kali salam atau dua kali salam. Pakai salam ini diikuti tangan atau? Enggak, tangannya tetap sekap. Oh, tidak. Apa misalnya, kalau yang takbiratul ihram takbir tadi yang 2, 3, 4, yang roji yang angkat apa yang enggak? Walaupun yang ada hilaf, maksudnya yang tanpa mengangkat tadi ada dasarnya hadis Rasulullah SAW. Adapun yang dengan tiap kali takbir mengangkat tangan itu adalah asar atau perbuatan para sahabat Ibnu Umar. Silakan, kita ngikuti imamnya saja. Kalau imamnya ngangkat tangan, kita ikut ngangkat tangan. Berarti kalau paham, imam ya? Ngangkat tangan, berarti imam ikut ngangkat tangan. Ya. Siap. Saya masih belajar ini. Iya. Senior. Iya. Ini aja diingatkan. Ya, sekarang umpamanya jenazah yang kedua wanita. Wanita. Nah, sebentar. Oh, kalau ini yang mungkin ibu-ibu pas mungkin ada kerabat yang meninggal pengen ikut mensolatkan, bisa tapi di belakang shof laki-laki. Ya, bisa ikut langsung gabung ya. Atau mungkin nanti mensolatnya sendiri juga enggak masalah. Ya. Sekarang posisinya imamnya ganti saja. Nah, Pak. Orang salat dulu ada. Iya, iya, Pak. Ustaz Imam. Iya. Ya. Ngantuk ya ikut. Ya dapat pahala dua kirat ya. Taib. Sofnya tetap rapat, berdekatan juga nggak masalah karena nggak ada rukuk dan sujud. Posisinya berarti apa? Imam di tengah-tengah jenazah karena jenazahnya wanita. Taib, sama kali, silakan. Yang angkat tangan terus. Iya, ini pakai model yang tiap takbir angkat tangan. Imam kedua. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Yang keras saja enggak apa-apa supaya bisa tahu. Atau dikeraskan enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih, untuk contoh saja. Ini contoh nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh pakai surat ya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau ini sir ya. Yang keras tadi cuma Al-Fatihah. Surat. Baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masallaita ala Ibrahim. Iya, untuk contoh enggak apa-apa dikerasakan. Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma jinnahu. Kalau wanita berarti diganti ha ya. Dobenya diganti. Allahumma filaha warhamha wa fiha wa'fu anha. Ya, cukup. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fil lana wa laha. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Habis ini selesai, enggak ada doa gitu. Enggak ada, setelah selesai sudah enggak ada zikir tertentu atau doa tertentu. Karena kita dalam sholat tadi juga termasuk mendoakan. Kalau semisal imam baca doa begitu kita ya, kita ya, diam aja. Kita ada beberapa sebagian iwan itu meninggalkan, Ustaz. Ada yang meninggalkan itu. Dilihat aja. Maksudnya kalau itu di masyarakat umum, kalau meninggalkan menimbulkan fitnah, sebaiknya kita diam aja dulu menunggu ya, ya. Karena ada sebagian tempat itu ada zikir-zikirnya seperti ada sholat. Hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi yang selanjutnya adalah kita praktekkan kalau jenazahnya nggak ada. Setelah sholat selesai sudah nggak ada zikir-zikir tertentu. Karena kalau kita nuruti sunnah itu sangat simple, mudah sekali. Diangkat keranda. Ini sekali lagi untuk model yang jenazahnya lebih dari satu. Jenazahnya tiga umpamanya laki-laki, anak, laki-laki. Ini tiga. Ini perlu laki-laki. Terus kemudian wanita. Laki-lakinya berarti anak laki-lakinya di sini tadi. Sebentar ini agak dimajukan. Ya. Dimajukan. Iya. Laki-laki dulu. Posisi anak laki-laki berarti setelah jenazah laki-laki disejajarkan. Di paling begini Ustaz, supaya perempuan bisa lihat tidak? Oh begini. Atau yang ini di bawah enggak bisa berada. Coba dibalik, balik. Bisa lihat tetap posisi wanita, iya. Tidak, ini contoh. Maksud cara berdiri yang utara. Hah? Utara. Lihat, lihat, lihat. Anak laki-laki kepalanya ya. Di sini Ustaz. Iya, sejajar dengan kepala. Enggak usah perlu di meja. Enggak apa-apa. Supaya ini. Ini anak laki-laki. Ada kan laki-laki? Ada kan laki-laki pegang. Ini anak laki-laki. Terus kalau perempuan ada perempuan setelahnya di sini di paling dekat dengan kiblat. Di belakang. Jadi di belakangnya sini ya. Jadi posisi kepalanya sama. Sejajar. Ini sama. Sebentar. Kalau mensolati di sini berarti kan imamnya sejajar dengan kepala berarti jenazah wanita agak ke sini. Nah, gini. Oh. Ya, gini. Pusatnya di tengah sini. Paham ya? Jadi yang laki-laki sejajar gini, karena imamnya sejajar ini berarti jenazah wanitanya agak dimajukan ke arah utara. Ya, berarti biar pas pusat. Berarti pusarnya perempuan sejajar sama kepala. Iya, betul. Paham ya? Kalau dua perempuan satu laki-laki ya, perempuannya ini. Nah, gini. Ya. Kalau anak perempuan di belakangnya sini tadi atau di pusat? Yang balik lebih menjauh dari jauh lagi. Iya, tetap ya gini. Kalau ini anak kecil wanita tetap di yang tengah ini. Oh, di tengah. Nah, untuk menghindari fitnah lebih bagus ya. Tapi paham ya? Ini jenazah laki-laki. Laki-laki ini anak. Anak laki-laki. Anak kecil wanita berarti di sini ya. Iya, anak perempuan. Iya. Anak kecil wanita berarti sejajar dengan anak perempuan. Nah. Jenazah perempuan cuma posisinya tetap di tengah. Paham ya? Ya, cukup insya Allah. Ini umpamanya sudah selesai tinggal mensolati. Umpamanya ini jenazah taruh bawah aja. Bawah. Umpamanya sini. Bawah lantai. Ini. Iya. Nah, jadi kita sholat untuk model yang ketiga. Iya, imamnya boleh. Ayo lagi, satu lagi. Tiga sholat tetap. Dirapatkan, rapat. Ya rapat, rapat. Allahu Akbar. Nanti dompetnya diganti hum. Ar-Rahmanir-Rahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa afini wa afu anhum. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Keempat tanpa doa boleh saja. Boleh. Ya, setelah takbir keempat langsung salam juga boleh. Kalau ini kan campur. Iya. Ada mayat laki-laki perempuan. Itu kalau laki-laki Allahumma filahu. Kalau campur Allahumma hum. Ya. Domir kata ganti ganti hum itu artinya mereka. Jadi sudah mencukupi laki-laki dan wanita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bumi itu artinya mereka, jadi mencakupi laki-laki dan perempuan. Itu tadi doanya kok sampai itu aja? Boleh. Boleh. Iya. Sampai yang. Iya. Ya Abdullah memang lengkap panjang. Tapi kalau menurut kemampuan kita dan kita ingin mendapatkan keutamaan sholat, minimal itu tadi. Ya. Setidaknya minimal. Iya. Baik. Sudah. Sudah paham ya? Ibu Ibu sih mungkin ada yang tanya. Ada tanya enggak? Kasih. Ibu Ibu mungkin. Ada yang tanya. Kasih. Atau pengen praktek Ibu Ibu? Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Ya memang begini ini harus sudah paham. Ya nanti biar suaminya ya yang langsung praktek kan? Ibu-ibu bantu. Iya. Taib ini sudah selesai prosesi papan. Apa itu? Mensolati jenazah. Untuk selanjutnya adalah ya mengawali dan mensolati itu ya. Setelah itu adalah prosesi pemakaman. Dan kemarin dijelaskan bahwa disunahkan untuk yang mengiringi jenazah itu ada di belakang si mayit. Ya. Itu ada zikir-zikir tertentu kan? Ya, apakah ada zikir tertentu ketika mengiringi jenazah? Tidak ada. Malah anjurannya itu kita dianjurkan untuk hening ya, istilahnya khidmat gitu ya. Karena kita menuju tempat yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau ini biasanya di sini umumnya kalau mengawal mayit nggak ada, nggak ada, nggak ada syariatnya. Ya. Sambil antar jenazah ini seperti biasanya kan bisa zikir biasa. Iya kita untuk kita masing-masing aja ya. Intinya khidmat tenang sambil menuju ke perkuburan. Tapi proses saja kita masuk ke perkuburan. Ya umpamanya kita diangkat. Ya. Iya. Ini umpamanya taruh sana juga. Pemain sudah di posisi masuk kuburan ya, kita lepas alas kaki, kita baca apa? Doa masuk pemakaman. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Baik. Selanjutnya ini gambarnya. Ini yang angkat apa? Biasanya memang ada apa, tugas khusus ya bagi penggali kubur, memang sudah ada biasanya. Ya, kita jelaskan model itunya aja, lubangnya. Ya, minimal kita sudah paham. Kecil ini. Duduk Pak Heri. Kalau Jawa itu istilahnya cempuri, ada pernah dengar? Cempuri. Cempuri ya. Iya. Cempuri atau lubang tengah. Ini kita gambarkan ini aja modelnya ya. Umpamanya ini posisinya kita sana utara ya. Ini modelnya kita lihatnya dari selatan ini umpamanya. Ya ini bawahnya tanah, ya ini lubangnya. Kalau yang model shark itu atau yang di lubang tengah itu yang di tempat untuk apa makamnya apa jenazahnya adalah yang bagian tengah ini dilubangin lagi. Ini. Nah. Kedalamannya berapa? Yang intinya dalam sunnahnya itu diajukan diperdalam supaya tidak bisa dibuka beta buas atau tidak menimbulkan bau. Ya, ketika ditimbun. Ya, biasanya seukuran manusia tingginya itu mungkin 1,5 meter atau berapa ya. Biasanya orang kalau masuk ke kuburan itu segini orang dewasa. Biasanya gitu. Walaupun enggak ada ketentuan yang baku itu ya. Baik. Selanjutnya apa? Jenazahnya nanti memasukkannya dari arah mana sunahnya? Arah kaki. Jadi arah selatan ya. Ini bawah selatan, sana utara, kiblatnya sana. Kiblat ya. Ya, jadi arah selatannya. Jadi ada yang bersiap di sini, di lubangnya sini, dua orang atau tiga orang. Ini bukan pentol ya, diumpamakan ini orang ya. Terus kemudian jenazahnya kita masukkan dari arah kaki lubang, kemudian sambil membaca doa bismillahi. Gimana? Teori dulu nggak apa-apa. Oh iya, nanti perhatikan gini. Oh iya, bentuknya aja dulu ya. Nah, kemudian yang model lahat itu, ini bawahnya tanah ya, dataran. Kalau lahat itu, di namanya lahat itu kan belot ya, menyamping. Ini dikasih lubang lagi. Nah, gini. Ini ke utara sana. Jadi modelnya gini. Ini sudah lubang ini ya. Jadi kalau dari arah selatan kelihatan gini. Jadi nanti posisi mayatnya kan di sini. Ini arah kaki. Kepalanya di sana. Ini juga sama, nanti berarti masuknya dimasukkan ke sini. Ya, menghadap ke utara. Kalau di sini rata, Ustaz. Gimana? Itu lahatnya enggak di sebelah barat, Ustaz. Ini, Ustaz. Iya, di sebelah barat. Di sini. Oh, barat. Rata sana, dengan ini. Umpama dari ini. Ya, Pak, gimana? Sampai ibaratkan. Ini rata gini. Jadi, oh, gitu. Biasanya dimasukin di sini. Iya, enggak masalah. Intinya lahat itu dijorokkan ke arah barat. Ya, paham ya? Lubangnya ditambahi lagi ke arah baratnya. Ya, enggak masalah. Ada yang model gini toh, nggih. Nah, baik. Intinya biar mayatnya itu enggak guling gitu, ya. Paham ya, insyaallah. Terus kita prakteknya. Doanya tadi apa, Ustaz? Ya, ini sambil praktek. Sambil praktek. Tutup. Ada tiga orang yang dikubur apa digali, ada ya tiga orang yang ngangkat ini, umpamanya bawah digalian ya, kiblat ke sana, berarti ada yang tiga orang di sini nampani, yang bagian nampani kepala tengah kiblatnya ya, kiblatnya sana, tetap kiblat sana, kiblat sana sesuai dengan anu. Oh, empat orang berarti kamu yang ini. Nah, kita tiga ya, agak sana, ini bagian kepala. Ya. Sana. Satu anu aja, satu arah. Antum di sini semua. Arah. Antum. Enggak, enggak. Lah. Sini, madep sama. Nah. Arahnya sama, kamu tengah ya, Toib. Ya. Yang bagian masukkan ini. Dari arah apa tadi? Kaki. Kaki, arah kaki ini. Ya, ini sambil membaca bismillahi wa ala milati rasulillah. Terus sorong ya ini tengah. Ya ini sudah, ini kacang tak lubang soalnya. Antum cukup ya, di sini ya. Yang selanjutnya tampan ini ya, terus ya, baik, diturunkan sesuai dengan bentuk lubangnya, diiringkan berarti kan. Iya, baik. Nah, setelah ini biasanya kan diganjel. Nah, ini kaki kok kepala ini? Ini kepala. Arah kaki, kaki lubang maksudnya. Maksudnya walaupun kebanyakan mungkin dari depannya gini ya, mungkin lebih simpelnya kalau bisa memang, tapi kalau yang menangani banyak masyarakat gak begitu dipermasalahkan. Tapi kalau kita yang sudah ngerti sunnah, yang pokoknya menangani jenazah yang kita sendiri dari arah kakinya, iya boleh. Tapi tergantung dari pihak keluarga. Kalau pihak keluarga mayat itu suruh masuk dari kaki, otomatis tim ini akan. Iya, terutama yang berhak itu kan tentunya keluarga. Keluarganya. Ya. Menjelaskan kepada cara lepasnya nanti. Benar ya. Ini posisi sudah masuk ya. Menghadap ke kiblat, ini posisinya miring. Terus apakah harus dibuka talinya? Nah itu. Katanya ada mitos kalau nggak dibuka nanti jadi pocong, gentayangan. Gak ada ketentuannya. Tetapi karena ini mungkin sudah mendadak lagi di masyarakat, gak masalah kalau ada keinginan dibuka. Tapi kalau kita ngerti sunnah, begini aja nggak apa-apa, nggak langsung dibuka. Walaupun ada minimal bagian yang kepalanya ini aja. Karena sebagian penjelasan ada ya buat bagian wajahnya untuk ditempelkan ke tanah, tapi lebih asalnya untuk menjaga aurat sebenarnya kalau kita sudah tahu sunnah cukup sini aja tanpa perlu dibuka, nggak perlu dibuka. Cuma kalau lihat masyarakat ini kalau ini jadi fitnah nggak apa-apa dibuka, ya. Dibuka aja, ya. Biasanya ada yang diambil bawa pulang yang pernah biasanya. Itu untuk jimat ya. Nggak usah nanti biar cukup lepas gini aja. Ya cukup dibuka aja, cukup nggak usah tinggi, pokoknya dibuka aja. Yang bagian kepala atau semua? Semuanya. Kalau menginginkan dibuka, tapi kalau nggak dipermasalahkan nggak usah dibuka nggak apa. Biasanya satu. Iya mungkin atas ya. Terus stikernya itu, stiker pandan yang biasanya itu dilapis. Itu biasanya kan pihak masyarakat itu bawa sembarang, ada tikarnya, ada kayu-kayunya. Itu menurut mereka harus ikut ditimbun. Ya, itu sebenarnya nggak ada ya ketentuannya dalam. Tapi kalau itu tadi ya menjaga masalah itu, nggak apa-apa. Boleh dua pulang. Boleh sebenarnya untuk dimanfaatkan. Mungkin kainnya tadi, kain mungkin kan biasanya di kerandanya itu ada jari apa selindar sebagainya, ya itu bawa pulang lagi. Kalau itu biasa bawa cuma tikar biasa, tikarnya. Iya. Tikarnya harus dirapet, disimpan. Taib, paham ya? Nah, setelah ini berarti selanjutnya adalah menutup. Oh iya, untuk biar tidak terinjak langsung, boleh dikasih kayu, papan-papan ya, ini atau yang samping. Kalau sudah nggak guling nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan mau guling dikasih sempelan batu atau tanah liat yang digumpalkan. Biasa di Jawa itu kan ada. Iya, ada gumpalan-gumpalan ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau di sini kayaknya tidak ada. Iya, nggak apa-apa. Bukan suatu keharusan. Tapi paham ya? Setelah itu adalah selanjutnya ditimbun. Simulasi. Iya. Ya, ini naik dulu nanti ketimbun. Ya umpamanya ini sudah miring ya. Gini. Oke, stop. Jatuh. Yes, ya. Oh, tambah sana. Dilututnya itu. Dilututnya. Yes. Baik, ya, selanjutnya ditimbun. Itu papan ini. Ya, umpamanya ini ada papan, ya, ke bawah. Diletakkan terus baru di timbun dengan tanah. Silakan ditimbun. Bisa pakai cangkul atau apa ya. Jadi posisi waktu menguburkan miring ya. Iya, ini kayak gini. Ngadep kiblat disunahkan ya. Miring atau kelentang juga bisa. Disunahkan miring. Miring. Iya, miring. Ini tinggal ke kiblat. Terus kalau yang kuburan itu kan disunahkan untuk ya, setelah dimakamkan dulu ya. Ini umpamanya sudah selesai. Terus ada sunahnya untuk meninggikan di atas tanahnya itu berapa? Kemarin satu jengkal. Gundukannya dilebihkan satu jengkal untuk membedakan dengan tanah biasa. Karena ini adalah makam. Setelah itu ambil batu atau tanda batu bata ya, diletakkan di atas posisi kepalanya. Biasa sebelum di uruk itu dibacakan azan. Oh, enggak ada. Karena azan itu panggilan untuk sholat, ya, bukan untuk meninggal. Jadi setelah itu enggak ada bacaan apa-apa, ya. Entah itu talqin atau apa enggak ada. Ya. Selesai ditimbun itu tadi ya, terus ditinggikan tadi, terus dikasih tanda. Walaupun sebagian masyarakat itu sudah mungkin langsung dibawakan apa? Batu nisan, sudah ada paketannya mungkin. Ya enggak apa-apa kita ambil kita tanamkan di mungkin apa. Siram-siram bunga. Alasannya untuk meringankan siksa mungkin ya. Iya, tapi enggak ada apa? Syariatnya. Karena apa? Yang dilakukan Rasulullah SAW itu meletakkan pelepah kurma itu adalah kekhususan beliau. Dan beliau pada waktu itu memang dikasih kabar bahwasanya si mayit ini sedang diadab. Kan kita nggak tahu gaib. Kalau kita ngasih bunga, sudan dengan si mayit. Ya, dan kita bukan disyariatkan demikian. Jadi yang terpenting bagi si mayit adalah butuh apanya? Doa dari yang hidup. Itu yang mereka harapkan. Jadi senantiasa kita memperbanyak doa saudara-saudara kita. Ya. Biasanya di masyarakat ada batu yang tidak ada namanya itu. Ya itu, batu nisannya itu, paketannya. Atas bawah. Itu memang biasanya paketan dari masyarakat demikian. Kalau sudah ada, ya nggak apa-apa dipasang. Ya. Tapi kalau kita yang sudah hati senang, dan kalau nggak ada itu juga nggak apa-apa. Langsung kita, pokoknya tanda batu. Tanda batunya satu saja, Pak? Iya, di arah kepalanya aja. Sama, laki-laki perempuan sama. Ya. Boleh ya, dua model ini boleh semuanya. Karena pada saat Rasulullah wafat itu para sahabat berselisih, ini kita kubur dengan model gimana. Karena pada saat itu di Madinah sudah biasa ada dua model ini, ada yang model lahat ataupun yang syak ini. Maka diputuskan siapa yang datang duluan yang menggali, maka itu yang dipakai. Akhirnya yang datang dulu adalah yang bagian menggali bagian lahat ini, dan ini disebutkan adalah yang afdal, ya, afdal dan lahat, walaupun ketika pakai ini pun juga boleh. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan teman. Ini ada pertanyaan Ustaz. Siap, ini di situ. Gimana? Ini kan Nabi meninggal kan di hari Senin ya? Ya, kenapa? Jadi gini Ustaz, terus tidak di hari itu juga beliau dikuburkan begitu Ustaz? Coba nanti dilihat di sirah lagi apa. Kelihatannya masih berselisih tentang itu kan. Di mana beliau harus dikuburkan itu sehingga memakan waktu. Wallah alam, saya belum lihat lagi apakah hari itu juga atau beberapa hari setelahnya. Mungkin yang sudah mengetahui bisa menyampaikan. Tapi intinya yang sesuai dengan anjuran dari beliau itu disegerakan. Iya. Jadi anjurannya memang segera diproses. Kenapa? Kemarin kalau ini jenazah termasuk jenazah yang orang soleh, maka kalian akan menyegerakan kebaikan untuknya. Kalau dia jenazah yang buruk, kalian akan segera terlepas dari beban tanggung jawabnya. Tapi setelah itu, setelah dikubur, ada? Ini kan sudah dikubur sekarang, ya. Apakah ada tausiah khusus? Oh iya. Orang yang hadir ini, ya. Setelah dikubur, ya selesai, dibolehkan untuk menyampaikan tausiah. Karena Rasulullah pernah ya suatu ketika setelah menguburkan seorang jenazah sahabat Ansor, beliau memberikan nasihat berkaitan dengan kondisi ruh yang kemarin kita bacakan ya, antara ruh orang yang beriman dan orang kafir. Ya, untuk peringatan intinya bagi yang hidup ya, untuk memperbanyak mengingat kematian, dan saat itu adalah momen yang tepat, maksudnya cocok ya. Soalnya orang yang dalam kuburan itu biasanya akan lebih mudah menerima nasihat. Ya. Jadi enggak apa-apa dikasih tausiah. Ada lagi? Ya. Selanjutnya ya. Iya. Yeah. Itu kalau di masyarakat kita selama ini tidak ada yang seperti yeah. Itu. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita sholat di masjid di sana? Iya, yeah, enggak apa-apa. Ya, jihad di sini tujuannya yang pertama untuk pembelajaran, yang kedua ketika memang kalau anggotanya ini sudah paham semua, itu enggak apa-apa dipraktekkan karena hukumnya sunnah. Dan untuk mengamalkan sunnah itu enggak harus diamalkan pada waktu itu, dilihat kondisi masyarakat, itu juga penting. Karena mencegah mafsadat itu lebih diutamakan dari untuk mendapatkan suatu manfaat. Jangan sampai kita mengamalkan suatu sunnah malah menimbulkan mudarat lebih besar ini di Jawa ya. Jadi dilihat kondisinya. Termasuk yang takbir tanpa mengangkat. Iya, termasuk takbir dengan tidak mengangkat tangan. Ini juga kalau belum tahu sunnah ini kok model apa gitu. Iya. Jadi dilihat dulu pesertanya dan kondisi kita sholatnya di mana. Baik. Saja setelah dikubur sebelum kita pulang berziarah dianjurkan untuk apa? Membantu saudaranya yang wafat ini untuk dikuatkan ketika dia mau ditanya oleh malaikat penanya kubur, yaitu dengan dua perkara, mintakan ampunan pada saudaramu dan juga mintakanlah keteguhan karena setelah ini dia akan ditanya. Jadi mintanya doanya simpel saja, Allahumma firlahu wasabbithu. Kalau laki-laki, ya Allah ampunilah si fulan dan beda keteguhan dia ketika ditanya malaikat. Kalau wanita, Allahumma firlaha wasabbitha. Terus ada anjuran, saya itu perbuatannya kita dianjurkan menaburkan 3 kali taburan di arah kepalanya sebelum kita pulang. Dengan 3 kali taburan di arah posisi kepala makamnya. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Saya itu kita bisa pulang. Iya. Nah, waktu itu kan jenazah. Iya. Itu di kampung kita atau di mana saja yang kita lihat, itu biasanya dari sebelah Ustaz, bukan dari. Iya, heeh. Baik. Kalau iya, memang kebiasaan masyarakat demikian. Dipilih yang simple. Bahkan ada di satu tempat mungkin kalau kondisinya jenazahnya itu cara menurunkan pakai tali juga ada. Ya, itu sesuatu yang memang di luar kehendak kita, tapi ini intinya ilmu ini berkaitan dengan bagi kita-kita yang sudah paham sunnah. Kalau kita bisa mengamalkan semacam ini maka ini yang afdal, tapi ketika yang ikut menangani banyak orang masyarakat ya sudah gak apa-apa demikian. Iya. Yeah. Di sana ada azan. Jadi orang yang di atas tuh azan azan. Ada juga ada. Jadi. Jadi untuk ini bagaimana? Apakah tetap azan? Karena nanti kalau mengubur manusia kayak bulu kucing aja. Iya. Yeah. Jadi bagaimana? Yeah, bagaimana Ustaz? Iya. Yeah. Ya, gak apa-apa. Jadi kalau yang pengen mengazani silahkan. Monggo dengan pengen mengazani. Nah, gitu. Kalau kita. Masalahnya ini yang harus anaknya gitu. Oh. Ya kita harus punya sikap. Ya, kalau dijawab kok enggak di anu orang tua nih, kita sudah mendoakan ketika sholat dan kita tiap sholat 5 waktu kita doakan apa kita. Ya, paham ya? Yang itu tadi yang taburan itu. Ya, Bang? Iya, Yesus menaburkan 3 kali taburan. Itu terserah. Pasir. Ya, tanah, tanah yang ada di kuburan itu. Kita taburkan di atas kepalanya. Iya. Iya ada. Iya. Dia ada syariatnya. Gak dikasih apa-apa. Iya. Bahkan yang lebih parah itu dengan daerah dikasih nasi juga, nasi lauk pauk lengkap ya. Makan si mayit. Kopi. Ya kopi. Ya, itu termasuk perkara mubadir. Untuk makanan itu sebenarnya untuk yang hidup. Karena si mayit itu sudah berpindah alam, jangan samakan dengan yang masih hidup. Waktu pemakaman itu apa disunahkan kita berdiri? Atau boleh duduk. Enggak ada ketentuan, ya. Ya boleh berdiri atau boleh. Tapi dilihat gimana kebiasaan masyarakat, maka kita hormati aja. Selama itu enggak ada larangan. Kalau pada duduk ya kita ikut duduk. Ya. Assalamualaikum. Ada mayat lewat kita harus berdiri, itu ada hikmahnya enggak? Iya. Disebutkan ya bahwasanya ketika ada jenazah yang lewat kita menghormatinya ya. Mungkin kalau kita berkendara bisa diam sejenak, berhenti sejenak ya sampai jenazahnya lewat. Memang ada ya. Walaupun bukan muslim. Iya, secara umum jenazah bukan ada. lagi saya. Yeah. Kalau kita sebagai seorang muslim, apakah kita boleh melayat untuk yang non-muslim? Non-muslim, baik. Ini berkaitan dengan wala dan baro, loyalitas kita kepada agama kita. Kalau itu orang lain, maksudnya bukan kerabat atau gak ada hubungan, maka kita tidak disyariatkan melayat mereka. Tetapi ketika ada hak lain, mungkin dari kerabat atau tetangga, maka kita melayatnya dalam hal menjalankan hak tetangga atau sebagai bentuk hubungan kekerabatan aja. Dan itu kita cuma sekedar menyampaikan belasungkawa saja. Setelahnya kan ada prosesi-prosesi acara mereka, maka kita tidak mengikutinya. Karena itu bagian dari ritual agama mereka. Ya. Yeah. Cukup ya, insyaallah. Ya. Yeah. Insyaallah ini jam berapa ini? 10 kurang. Baik, ya, alhamdulillah untuk yang masalah pembahasan kitab Janaiz sudah selesai beserta praktek. Mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah ilmu dan nanti segera bisa dipraktekkan kalau mungkin ada saudara kita yang wafat ya. Diusahakan kalau yang bisa menangani ikhwan-ikhwan ini ditangani sendiri. Dan artian kita termasuk dakwah ini ya, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kalau yang sunnah itu semacam ini. Ketika mereka menerima dan mencontoh kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah dari amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam. So, gimana untuk selanjutnya, cukup demikian atau ya, itu maksudnya ada tambahan kajian atau enggak? Atau sudah cukup habis ini? Break dulu. Ah ya, baik, untuk sesi ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.